dato ripu i consoloni la romana di cona borhat maho manutul lomo tu sidoni naga berokapni sagu boto bosir nahasia hacit niro hami huma nabe dio seho sude paratai malam rohat kiri bahko sirna hasia hacit niro hami huma nabe dio seho sude paratai malam roh hati di mahkoh